Ja, ihr wollt schon, ne? Baby, sweetie, sweetie, yani tamu bisi kuti na unavyo nipa pipi na mina kishika gakijiti. Majirani wanatafuna, tafuna, nikipita wana mungunya, mungunya. Wakina mama amina, amina, kina Fatuma, Fatuma, eti mapenzi wa Zuchu na Chiu, Harmonize na Wazungu, wasichana na vibabu. Ani kipi cha ajabu? Eti? Usichoshwe na mie, nivumilie kwa nimeshajiweka. Steringi wewe mwanaume mashine, kwangu mimi Terminator. Sasambu, sasambu, chachandu, chachandu. Yani motundu, motundu, ya uvungu, uvungu. Majirani wanatafuna, tafuna, nikipita wana mungunya, mungunya. Wakina mama amina, amina, kina Fatuma, Fatuma. Eti, mapenzi wa Zuchu na Chiu, Harmonize na Wazungu, wasichana na viba. Ani kipi cha ajabu? Eti? Sasambu, sasambu, chachandu, chachandu.